Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-15 dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang sihir. Sihir bermacam-macam jenisnya. Sihir yang merupakan kesyirikan adalah sihir yang terjadi dengan meminta pertolongan kepada setan. Padahal setan tidak akan menolong seseorang kecuali setelah melakukan perkara yang dia ridhai, yaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyerahkan sebagian ibadah kepada setan tersebut, atau dengan menghina Al-Quran, atau dengan mencela agama, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Dan bukanlah Sulaiman yang kafir, akan tetapi setan-setanlah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Surat Al-Baqarah ayat 102. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah 7 perkara tersebut?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 perkara. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah sihir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hukuman bagi seorang tukang sihir jenis ini adalah hukuman mati bila dia tidak bertobat, sebagaimana telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berhak melakukan hukuman tersebut adalah pemerintah yang sah, bukan individu-individu. Mempelajari sihir termasuk perkara yang diharamkan, bahkan sebagian ulama menghukumi pelakunya keluar dari Islam. Demikian pula meminta supaya disihirkan juga perbuatannya haram, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa bukan termasuk pengikut beliau orang yang menyihir dan yang minta disihirkan, sebagaimana dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar di dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Seorang muslim hendaknya mengambil sebab untuk membentengi diri dari sihir. Di antaranya adalah dengan menjaga zikir-zikir yang disyariatkan, seperti zikir pagi dan petang, zikir-zikir setelah sholat 5 waktu, zikir akan tidur, mau makan, masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar kecil, keluar dari kamar kecil, dan lain-lain. Selain itu, juga membersihkan diri dan rumah dari perkara-perkara yang membuat ridha setan, seperti jimat-jimat, musik, gambar-gambar makhluk bernyawa, dan lain-lain. Apabila qadarullah terkena sihir, maka hendaknya bersabar, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon darinya kesembuhan, dan berpegang dengan ruqyah-ruqyah yang disyariatkan, serta jangan sekali-kali berusaha menghilangkan sihir dengan meminta bantuan jin, baik secara langsung maupun lewat dukun, paranormal, dan yang semisal dengan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dan keluarga kita dari semua kejelekan di dunia dan di akhirat. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.